Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Muhtasar Zadul, di mana kita masih pada pembahasan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara petunjuknya setelah salat, maka beliau menghadap ke makmum karena beliau sebagai imam. Kemudian ya, istighfar. Ya, 3 kali. Astaghfirullah. Lalu mengucapkan Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baik. Selanjutnya kata beliau, wa kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan usai setiap kali salat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd wa la hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah muhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Jadi setelah mengucapkan astaghfirullah, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam, aminkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, beliau mengucapkan ya zikir ini, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah SWT. Ini kalimat tauhid. Ini kalimat tauhid yang telah kita bahas. Maksudnya ini adalah kunci surga. Kunci surga memiliki gigi-gigi, yaitu syarat-syarat. La ilaha illallah, ilmu, yakin, jujur, cinta, dan lain sebagainya. Lahul mulku wa lahul hamd, bagi Allah Subhanahu wa taala kerajaan. Kerajaan yang hakiki adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Adapun kerajaan-kerajaan manusia di dunia, ini adalah kerajaan yang terbatas dan sementara. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam akhirat nanti akan mengatakan, limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Milik siapakah kerajaan? Ya, hanya milik Allah Subhanahu wa taala semata. Maliki yaumiddin. Allah SWT adalah merajai di hari akhir nanti. Walahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa taala pujian. Pujian yaitu menyanjung Allah Subhanahu wa taala dengan penuh cinta dan pengagungan. Ini hanya ya khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Tidak ada satu nikmat pun kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'tait. Ya Allah, tidak ada yang mencegah jika Engkau memberi. Kalau Allah SWT memberi, tidak ada satupun orang yang bisa apa? Mencegah di dunia ini. Ya, kalau Allah memberikan rizki, tidak ada ya manusia pun yang bisa untuk menghalangi. Wa la mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang memberi ketika Allah Subhanahu wa taala menahan. Ya, kalau Allah enggak ngasih, enggak akan ada yang bisa untuk ngasih siapapun itu. ya, walaupun pengusaha, walaupun dia adalah orang kaya, walaupun dia raja, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberi, maka tidak akan ya bisa mendapatkannya. Karena semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ya, orang yang memiliki harta tidak bermanfaat hartanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amal seorang hamba, iman seorang hamba. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atawaha biqalbin salim. Ya, tidak bermanfaat harta dan anak-anak besok pada hari kiamat kecuali orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Harta kita, jabatan kita, pengikut kita, tahta pengikut kita, ya, keluarga kita, semuanya tidak akan bisa untuk menolong kita jika kita tidak beriman, jika kita tidak beramal saleh. Taib. Wala haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan pengertian kepada kita agar kita bergantung hanya kepada Allah, agar kita menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah. Lebih-lebih saat-saat ini, ma'asyiral muslimin, di mana banyak manusia yang sudah mulai apa? Futur, frustasi, ya. Banyak di antara mereka yang sudah stres, depresi, ya, karena konsekuensi-konsekuensi dampak dari pandemi ini, maka semuanya harus kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat kita sudah frustasi dari manusia, maka jangan frustasi dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ya memudahkan urusan kita, akan menolong kita, ya. Serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat la ta illa billah ini memberikan faedah penting bagi kita agar kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid, tawakal, ya, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menggantungkan urusan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam urusan agar kita ya, dalam urusan COVID ini, sebagian orang hanya bergantung kepada masker, hanya bergantung kepada cuci tangan, hanya bergantung kepada ya ya jaga jarak. Ini termasuk kekeliruan. Hendaknya bagi kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masker, cuci tangan dan sebagainya ini hanya sebatas ikhtiar, mengambil sebab. Jangan kemudian kita menggantungkan urusan kita kepada sebab. Ya, karena siapa yang menggantungkan kepada sebab, maka dia terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana orang yang meninggalkan sebab adalah kebodohan. Ya, adalah kebodohan. Jadi yang kita lakukan adalah menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sembari melakukan sebab. Ini. La ilaha illallah wa la na'budu illa iya. Diulang lagi. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah semata. Kalimat tauhid. Ya, jadi setelah sholat kita bertauhid. Ya, ini pentingnya ya menanamkan tauhid pada diri kita. Oleh karenanya jangan pernah bosan untuk mengkaji tentang tauhid. Karena ini perlu kita pupuk terus. Perlu kita tanamkan terus dalam hati sanubari kita, pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat kita, ya, agar kita bertauhid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala na'budu illa iyyah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lahun nikmatu wa lahul fadlu. Bagi Allah Subhanahu wa taala segala nikmat dan keutamaan. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Tidak ada satu nikmat pun yang kalian peroleh kecuali itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tapi itu semata-mata karena Allah sayang sama kita. Walahu sanaul hasan, dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah pujian yang bagus. La ilaha illallah, diulang terus. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Karena inilah ya yang harus ditanamkan seorang muslim selalu dalam dirinya. Ya, tauhid. Bahkan kalimat tauhid inilah ma'asyiral muslimin yang menyelamatkan seorang hamba tatkala dia dalam bahaya. Tatkala dia dalam musibah, ya seperti pandemi saat ini, kunci utama agar kita selamat adalah dengan tauhid. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala ditelan oleh ikan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa dhannun idzhaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Ingatlah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam ketika dia dimakan oleh ikan yang besar di tengah lautan. Ya, di tengah kegelapan perut ikan tersebut dia berdoa, "Ya Allah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Engkau." Jadi yang diucapkan adalah kalimat tauhid. "Maha suci Engkau ya Allah, saya mengakui bahwa saya termasuk orang-orang yang zalim." Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Yunus. Ini menunjukkan seperti dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa tauhid adalah ya penyelamat dari bahaya. Ketika kita dalam bahaya, ketika kita dalam musibah, ya, maka hendaknya bagi kita untuk memperkuat tauhid kita, bergantung, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang banyak orang ribut, ya, demo di mana-mana, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan pengerusakan, anarkisme, ya. Nah, dan ini ayyul ikhwah adalah perbuatan yang ya dilarang dalam agama. Kalaupun kita tidak terima dengan keputusan pemerintah dan dianggap itu adalah suatu kezaliman, bukan caranya kita hadapi dengan ya unjuk rasa. Bukan caranya kita hadapi dengan aksi-aksi pengerusakan yang itu hanya merugi sendiri. Ya, caranya keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya kita banyak istighfar, hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita optimis, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan ya mencukupi kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah rizki. Yakinlah bahwa rizki kita telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di dunia ini. Yakinlah kemanapun kita berlari dan bersembunyi, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jatah rizki kita sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. "Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal maut la adrakahu rizkuhu kama adrakahu al maut." Seandainya anak Adam lari dari rizkinya sebagaimana dia lari dari kematian, ya, rizki akan datang menghampirinya sebagaimana kematian pasti akan menghampirinya. Maka kuatkan tawakal kita kepada Allah, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang bisa menyelamatkan kita ya di tengah fitnah pandemi seperti ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang menurunkan wabah ini dan hanya Allah pula yang bisa mengangkatnya dari kita. Muhlisina lahuddin. Ya, kita beribadah murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan serahkan kepada selain Allah. Baik itu doa, baik itu menyembelih, baik itu tawakal, ya, baik itu roja, berharap, ya, baik itu khauf, rasa takut, ya, jangan serahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhlas, inilah tauhid, ya. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir membencinya. Jadi ini adalah salah satu zikir yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita mengucapkannya, ya, setelah salat wajib. Ya, dan ini sunnah. Al-Imam An-Nawawi punya buku Al-Adhkar, zikir-zikir tebel, yang menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat perhatian tentang masalah apa? Zikir. Tapi zikir-zikir yang sahih, ya. Banyak orang zikir itu zikir-zikir yang bid'ah, zikir-zikir yang hadisnya tidak sahih, malah palsu. Anehnya kadang sebagian orang itu malah demen yang palsu daripada yang sahih. Contoh doa puasa, doa makan, ya, yang sahih itu gampang, bismillah, gampang, sahih lagi Bukhari Muslim. Tapi orang malah milih, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, gitu ya. Nah, hadisnya palsu, maudhu, ya, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak sahih. Demikian juga zikir-zikir yang lain, ya, zikir-zikir yang lain, termasuk besok ini biasanya ada acara tradisi Rebu Wekasan, besok, ya, Rebu terakhir bulan Sofar. Nah, itu ada ritual-ritual, ada sholat, ada zikir-zikir tertentu. Nggak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau dalam urusan ibadah, cukupkan dengan apa yang ada dalilnya yang sahih. Kita ini kalau ngamalkan yang sahih saja, udah capek. Tanyakan pada diri kita, kita sudah ngamalkan yang sahih apa belum? Ya, Hisnul Muslim itu zikir yang doa kecil aja, kita sudah ngamalkan belum? Banyak zikir-zikir yang belum kita amalkan, padahal yang sahih. Ngapain kita repot mengamalkan yang gak sahih gitu, ya? Benar kata para ulama dulu, fi sahihil mangkul suhlun an sakimi. Ya, dalam hadis yang sahih itu terdapat kesibukan daripada mengamalkan yang dhaif. Jadi artinya kita ngamalkan yang sahih saja itu sudah sibuk, sudah capek. Masih banyak amalan-amalan yang sahih yang belum kita amalkan. Terus ngapain kita menyibukkan diri kita, ya, menghabiskan waktu kita untuk amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, Imam Nawawi punya buku Kitabul Adhkar. Ya, banyak hadis-hadis sahih dalam buku tersebut. Beliau mengatakan, ya, para ulama sepakat disunahkannya zikir setelah sholat lima waktu. Jadi ini sudah sepakat para ulama berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang banyak sekali. Oleh karenanya hendaknya setiap muslim dan muslimah, ya, untuk memperhatikan masalah zikir setelah sholat. Jangan sampai setelah sholat langsung ngeluyur, kabur, ya. Atau sebagian orang kadang habis sholat malah sibuk buka HP, ya, malah buka HP, bukannya berzikir kepada Allah SWT malah delok HP ini. Wah kayak WA ini. Nah, belum zikirnya belum kelar. Tapi kalau memang kita ada kesibukan buru-buru, tidak mengapa kita zikir sambil jalan. Udah sambil jalan, Allah SWT, nggak ada masalah. Yang penting, ya, hendaknya bagi kita berupaya untuk tidak meninggalkan apa? Zikir. Eh, kita biasakan supaya kita selalu ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wadhkur wa dzikran katsira." Banyak. Ya, dengan zikir yang banyak. Kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita tidak berzikir kepada Allah SWT, maka kita akan lalai kepada Allah SWT. Apalagi di tengah kesibukan kita mencari dunia, seringkali kita lalai dari Allah SWT, lalai dari akhirat, lalai dari kematian. Sing diiling cuman dunia, ya, sing diiling cuma duit, fulus, gajian apa kurung, ya, akhir bulan, ya. Kadang-kadang kita tersibukkan dengan dunia, dan betapa sering kita ini yang kita pikirkan hanyalah dunia, lalai dari akhirat. Makanya kita perlu untuk senantiasa mengingat, ya, Allah Subhanahu wa taala selalu, supaya hati ini tetap subur, supaya hati ini tidak kering, tidak keras. Ya, hati ini perlu juga makanan, perlu juga siraman. Seperti halnya badan kita butuh makanan. Kalau enggak dikasih makan, lemes, bahkan mati. Begitu pula, ya, hati kita. Kalau tidak, ya, kita sirami dengan zikrullah jalla wa'ala, maka akan menjadi hati yang keras, sakit, bahkan mati tanpa kita sadari. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samaki. Fa kaifa halus samaki idza ukhrija minal ma'?" Zikir bagi hati itu ibaratkan, ya, air bagi ikan. Air bagi ikan. Sekarang lagi musim ikan juga. Nah, lagi banyak yang demen sama ikan. Baik, perhatikanlah bagaimana keadaan ikan jika dia dikeluarkan dari air. Mati. Begitu pula kalau, ya, hati ini lepas dari zikrullah jalla wa'ala, ya, dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan sakit, kersang, bahkan mati. Jadi intinya kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah salat. Wa nadaba sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila an yaqulu fi duburi kulli salatin maktuba subhanallah salasan wa salasin walhamdulillahi kadzalik wallahu akbar kadzalik wa tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah mengucapkan tadi, kemudian berzikir, ya, subhanallah 33 kali. Ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 33 kali. Kemudian alhamdulillah sebanyak 33 kali juga. Kemudian Allahu akbar sebanyak 33 kali juga. Baru yang ke-100, karena 33 33 33 berarti semuanya 99. Ya, kemudian ditutup yang ke-100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Dan ini yang masyhur, yang sering dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah ada sifat yang lain? Ada. Mungkin ini saya sampaikan supaya nanti kalau misalkan ada yang mempraktekkan dengan redaksi yang lain, kita enggak merasa aneh. Jadi untuk zikir setelah sholat ini ada beberapa redaksi. Redaksi yang pertama ini yang paling masyhur. Subhanallah 33 kali, ya, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekali berarti 100. Baik. Yang kedua adalah subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 Allahu akbar 34 kali. Bedanya di yang terakhir. Kalau subhanallah 33 kali sama seperti yang pertama, alhamdulillah 33 kali sama, ya. Kemudian yang ketiga, Allahu akbarnya 34. Kalau yang pertama tadi 33 kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Ini juga boleh. Ini versi yang kedua. Ya, dan itu juga sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian versi yang ketiga adalah subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali. Berarti 30 kali. Nah, ini kalau pengen yang patas. Kesusu misalnya. Ini 10 10 10. Ya, ini juga boleh sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Versi yang keempat adalah subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu akbar 11 kali. Ya. Subhanallah 11 kali, Alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Ini juga boleh. Baik. Kemudian versi yang terakhir, Subhanallah 25 kali, Alhamdulillah 25 kali. Kemudian La ilaha illallah ya 25 kali, dan Allahu Akbar 25 kali. Berarti semuanya 100, cuma 25 25, 25 25 semuanya. Ini juga sahih. Jadi selama sifat tersebut sahih dari Nabi, maka boleh untuk diamalkan. Hanya saja memang yang paling masyhur adalah sifat yang pertama yang biasa dipraktekkan oleh kaum muslimin, 33 kali, 33 kali, 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah. Tapi saya sampaikan supaya nanti kalau ada orang yang mempraktekkan versi yang lain, jangan langsung wah ini aliran baru ini. Nah gitu ya, ini penting karena kaidah yang disebutkan oleh para ulama, al ibadatul waridah ala wujuhin mukhtalifah yuf'al hadza tarah wa yuf'al hadza tarah. Suatu ibadah itu kalau memiliki versi redaksi yang berbeda-beda dan semuanya sahih. Pembicaraan kita kalau sahih ya, kalau enggak sahih itu berarti bukan urusan. Ya. Selama itu sahih, maka kadang dipraktekkan yang ini, kadang dipraktekkan yang itu. Ya, semuanya kita hidupkan. Ya. Kalau kita mempraktekkan satu saja, nanti yang lainnya ya mati. Malah mungkin kalau dipraktekkan dianggap orang aneh, nyeleneh, gitu. Tapi kalau kadang ini, kadang itu. Sama seperti misalkan sifat dalam sholat itu ya. Ada yang mengangkat takbir, ada yang pundak, sampai pundak, ada yang sampai ya ujung telinga, taip. Ada yang bareng dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ada yang mengangkat tangan dulu baru kemudian takbir. Ya, ngangkat tangan dulu baru kemudian takbir, Allahu Akbar. Ada yang takbir dulu baru ngangkat tangan. Tiga-tiganya sahih. Ya, demikian juga doa-doa. Doa iftitah misalkan disebutkan oleh Syekhul Albani lebih dari 7 model dalam kitab Sifat Salat Nabi. Terus bagaimana? Ya, ya kita lakukan kadang begini, kadang begitu. Karena semuanya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agar semuanya ya kita hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya zikir ketika setelah sholat ini ada beberapa model, ada beberapa model. Taib. Dan di antara ana tambahin juga setelah zikir tadi, di sana ada zikir-zikir yang juga diajarkan oleh Nabi, tapi enggak disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini. Ya, ana tambahkan. Misalkan yaitu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini dibaca setelah sholat. Dibaca setelah sholat. Ya Allah, tolonglah aku, berikanlah pertolongan kepada aku, agar aku senantiasa bersyukur kepada-Mu, agar aku senantiasa mengingat-Mu, dan agar aku beribadah dengan baik kepada-Mu. Ya. Kemudian setelah itu membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Ya, disebutkan dalam riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir atau ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada yang menghalanginya dari surga kecuali kematian. Ya, kecuali kematian. Dan ini dibaca setiap kali selesai sholat 5 waktu. Ya, sholat apapun ya 5 waktu ya bacalah ayat kursi ya berdasarkan hadis tadi. Siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai menunaikan sholat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga selain kematian. Kemudian membaca 3 surat ya, kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya, Ini juga dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk membaca 3 surat ini setiap kali selesai sholat 5 waktu. Ya. Berarti lama juga ya zikirnya ya. Ya, lama juga. Nanti kalau ada yang cepat banget setelah sholat, wah ini mencurigakan. Gak moco ya. Nah, selanjutnya kata beliau, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza shalla ila jidar ja'ala bainahu risha wa lam yakun yata'ba'at minhu bal amara bil qurbi minas sutrah wa kana idza shalla ila udin aw amudin aw shajaratin ja'alahu ala hajibihi al ayman aw al aysar wa lam yasmut lahu samda wa kana yarkuzul harbata fis safari wal bariyah fayusalli ilaiha fatakunu sutratah. Ini beliau membahas tentang masalah sutrah. Jadi di antara petunjuk Nabi, selesai kita tentang masalah dikir setelah sholat, ini ganti judul baru lagi, yaitu di antara petunjuk Nabi dalam sholat adalah beliau sholat itu menghadap sutrah. Apa itu sutrah? Sutrah adalah ya alat pembatas yang digunakan oleh orang yang sholat ya sebagai pembatas antara dia dengan tempat sujud ya tempat sujudnya ya entah itu tembok sholat ya tembok ini sutrah tengah ada pembatasnya atau misalkan tiang atau kayu yang ditancapkan tongkat yang ditancapkan atau misalkan juga orang, ada orang duduk misalkan, kita pakai dia sebagai sutra, boleh, tidak mengapa, ya, atau ada meja, atau ada alat sutra misalkan, ya, nah, atau yang lainnya, yang penting pokoknya adalah bisa dipakai untuk sebagai sutra, ya, sebagai pembatas, tape. Dan sutra ayyul ihwah para ulama berselisih pendapat apakah wajib ataukah sunnah tapi yang jelas itu disyariatkan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza shalla ahadukum ya fal yusalli ila sutrah wal yadnu minha kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila salah seorang di antara kalian hendak salat maka hendaknya dia menghadap kepada sutrah dan mendekat kepadanya. Ya, ini banyak kita jumpai saudara-saudara kita sholat tapi nggak menghadap sutra atau pakai sutra tapi sutranya keliru, sutranya kadang cuma garis doang atau sutranya HP, kadang naruh HP aja atau dompet, ya ditaruh di depannya. Sutra itu ada aturannya, ya aturan sutra yaitu tingginya mu'akhiratul rahl. Mu'akhiratul itu seukuran satu hasta. Satu hasta itu mulai dari siku sampai ujung jari tengah. Nah, segini. Tingginya, bukan lebar. Jadi ukuran sutra itu tinggi, bukan lebarnya begini. Makanya Nabi SAW pernah nancapkan apa? Tongkat. Tongkat itu tingginya. Ini jadi patokan, tinggi. Ya. Sebagian orang kadang cuma garis saja, atau HP, dompet. Itu tidak cukup. Ya, tidak cukup. Memang ada hadis dari Rasulullah SAW dan itu juga dibawakan oleh beliau di sini. Fa'il lam yajid fal yakhutta khattan fil 'ad. Kalau memang tidak ada sutra maka hendaknya menggaris, ya, menggaris. Tapi riwayat ini pertama riwayat yang dhaif, lemah. Hadis tentang sutra dengan garis itu tidak sahih. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadisnya tidak sahih, maka tidak bisa dijadikan sebagai acuan. Yang kedua, anggaplah hadis ini sahih. Ini adalah pilihan terakhir. Jadi dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memakai sutra, ya, baik dengan menancapkan tongkat atau yang lain. Kalau memang tidak ada, baru kemudian apa? Garis. Jadi itu opsi yang terakhir. Anggaplah kalau hadisnya apa? Sahih gitu. Jadi jangan baru awal-awal sudah langsung apa? Yang garis saja. Ini termasuk kekeliruan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita ya untuk sholat itu menghadap sutra. Bahkan para ulama ussalaf dahulu dari kalangan para sahabat, para tabi'in sangat bersemangat untuk melaksanakan ya syariat ini. Diceritakan ada salah seorang sahabat namanya Salamah bin Aqwa. Beliau ketika hendak sholat terus nyari-nyari sutra enggak ada. Apa yang dia lakukan? Dia tumpuk bata ya untuk dijadikan sebagai sutra. Jadi batu itu ditata sampai tinggi dipakai untuk sutra. Jadi begitu semangatnya para ulama dulu dalam mengamalkan ya sutra. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk berupaya. Ya, berupaya. Ya. Jangan kemudian kita sholat tanpa sutra. Usahakan dengan sutra. Karena itu yang dianjurkan. Terlepas dari perselisihan para ulama, apakah wajib ataukah sunnah. Ya. Jumhur ulama memang mengatakan sunnah. Tapi sebagian para ulama mengatakan wajib. Karena Nabi memerintahkannya. Dan kaidah usul fikih, hukum asal perintah, menunjukkan wajib. Ya. Dan yang penting bagi kita adalah bagaimana kita untuk apa? Mengamalkan. Para ulama dahulu ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka amalkan. Gak pakai nanya-nanya dulu ini wajib apa sunnah gitu. Ya, bahkan walaupun mereka berpendapat sunnah sekalipun, bukan berarti kemudian dijadikan alasan untuk meremehkan. Contoh, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, sesuai pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama. Mandi Jumat bagi kaum laki-laki, itu kan ada perselisihan, ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Imam Syafi'i berpendapat sunnah, tapi beliau mengatakan, saya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat baik di saat safar maupun di saat mukim, baik di musim panas maupun di musim dingin. Artinya apa? Artinya para ulama ussalaf dahulu, mereka yang paling penting itu adalah mengamalkan anjuran Nabi SAW, terlepas apakah wajib ataupun sunnah. Ini penting karena kita ini kadang sekarang ini orang-orang belakangan kadang-kadang nah, kalau dibilang sunnah itu ngeremehkan. Hukumnya apa gitu? Sunnah. Wah, sunnah toh kok. Nah, itu. Cuman sunnah. Ngeremehkan. Ya, ini tidak boleh. Hendaknya bagi kita untuk berusaha untuk mengamalkan. Terlepas apakah itu wajib ataukah sunnah, dua-duanya adalah anjuran. Ya, dua-duanya adalah anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam kita mempraktekkan sutra itu ada beberapa hikmah. Hikmah yang pertama tentu nomor satu adalah mengamalkan perintah Nabi. Ini hikmah yang paling utama. Sebagai seorang Muslim, kita wajib sami'na wa ta'na, mendengar dan taat. Ya, walaupun akal kita belum nyambung, ini hikmahnya apa tuh ini? Tujuannya apa? Maksudnya apa? Ya, manfaatnya apa? Itu nomor sekian. Kewajiban bagi kita adalah sami'na wa ta'na. Kadang akal manusia enggak nyambung. Contoh, sambil contoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kariha min amirihi syai'an falyasbir." Siapa yang ya membenci dari pemimpinnya sesuatu, yang ini dia enggak srek dengan keputusan pemimpinnya, Nabi mengatakan apa? Falyasbir. Hendaknya dia sabar. Kadang akal manusia sebagian orang terbawa emosi. Pemimpin dolim masuk kita suruh sabar, sabar, sabar toh. Sabar itu ada batasnya. Nah, ya, kita kalau sabar-sabar terus nanti di diinjak-injak gitu. Kadang sebagian orang ya menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dia sadari. Padahal orang yang paling sayang kepada kita adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita dalam masalah sholat kita ikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dalam masalah menghadapi pemerintah kita nggak ikut petua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita lupa sama ya wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, siapa orang yang paling sayang kepada manusia? Ketika beliau menganjurkan kepada kita untuk sabar, kita yakin bahwa itulah cara yang terbaik. Ya, daripada kita misalkan ya melawan, daripada kita memberontak, daripada kita unjuk rasa, hasilnya apa? Hasilnya kerusakan. Ya, babak belur. Ya, ngelawan orang yang punya senjata, orang yang punya segala perlengkapan yang kuat. Ya, antum cuma bawa batu toh, semangat doang. Ya. Berapa banyak kerusakan? Berapa banyak sering sudah dilakukan demonstrasi? Terus mana hasilnya? Tidak ada kerusakan. Maka wajib bagi kita untuk mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dan cepat ya. Baik, itu tentang apa namanya anjuran bagi kita untuk apa? Ketika sholat hendaknya apa? Sutra, ya, mengenai sutra, yaitu ada pembatas. Kalau nanti ada orang yang lewat, cegah. Jangan biarkan ada orang yang lewat. Kata Nabi, ya, fa'in marra. Kalau ada yang lewat, maka falyamna'hu, hendaknya dia mencegahnya. Fa'in aba faltuqatilhu, fa'inna ma'ahu qarin. Kalau dia tetap ngeyel, maka terus, ya, tahan terus. Karena dia ada setannya. Ada setannya. Karena setan itu pengen untuk merusak sholat hamba. Taib. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.